أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Kemarin kita telah membaca ayat yang ke-60 dari surat Al-Baqarah. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan menunjukkan kenikmatan-kenikmatannya kepada Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihissalam memintakan air istisqa untuk kaumnya, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengumpulkan tongkatnya di batu, kemudian memancar darinya 12 mata air sesuai dengan jumlah kabilah, sehingga mereka tidak berebutan satu dengan yang lainnya. Qad alima kullu unasim mashrabahum, setiap mereka sudah mengetahui tempat mengambilnya masing-masingnya. Naam, itu yang kesekian kalinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mengingatkan kepada Bani Israel kenikmatan-kenikmatannya agar mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk di ayat yang ke-61. Tafadhal. Qari. Luzuman dirham, luzuman dirhami, bisikatihi, rojau. Qala Asyuyuti rahimahullah, wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala tu'amin. Dan tatkala qultum, kalian wahai Bani Israel menyatakan, ya Musa, wahai Musa, lan nasbiru, kami tidak sabar ala ta'amin ay nau'un minhu wahidin. Kami tidak sabar satu macam dari makanan yang telah Allah berikan kepada mereka. Wawa alman wassalwa, ya ini almanna wassalwa. Kemarin sudah kita bahas apa itu almanna, apa itu wassalwa. Almanna bisa berupa minuman jika dicampur dengan yang lainnya, bisa menjadi bentuk makanan ya. Sesuatu yang menyerupai madu. Al-salwa, burung puyuh ya, yang Allah berikan kenikmatan kepada Bani Israel yang tanpa mereka perlu untuk mengeluarkan tenaga ekstra untuk mendapatkannya. Ketika mereka mendapatkan kenikmatan ini, al-manna wassalwa, kenikmatan yang luar biasa, ternyata mereka tidak puas dengannya. Kami tidak bisa sabar hanya dengan itu saja. Fada'ulana rabbak, wahai Musa, doakan lana untuk kami kepada Rabbmu, yukhrij lana, agar Rabbmu itu mengeluarkan untuk kami syai'an, sesuatu, mimma tumbitul ardu, dari apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi ini. Mereka tidak puas hanya diberikan al-manna wassalwa. Mereka minta ganti yang lainnya, minta ganti apa yang ditumbuhkan oleh tumbuh-tumbuhan atau oleh bumi ini. Min lil bayan, ini min di sini fungsinya lil bayan, penjelasan. Nah, min bakliha, bakal itu sayuran. Diterangkan oleh para ulama, bakal itu tumbuhan yang tumbuh di bumi yang tidak ada batangnya. Nah, itu bakal. Ya. Sehingga kalau panen harus dicabut semuanya, itu bakal, sayuran. Ya. Bukan pohon. Ya. Nah, pohon kan buahnya tok yang diambil, atau daunnya saya yang diambil masih ada batangnya. Ini enggak, ini semuanya. Min bakliha wa kithaiha, kitha, kitha ini sering disebutkan semangka kecil ya, atau kalau bahasa kita timun ya, kitha. Wa fumiha, fum, ditafsirkan As-Suyuti rahimahullah, hintah, gandum ya, fum. Dan ini ada beberapa penafsiran tentang fum ya. Taib, ini yang diminta oleh mereka diantaranya ya, meminta sayuran, meminta timun, meminta fum. Fum ini juga sebagian mengartikan, memaknakan bawang putih ya, fum. Ada yang menyebutkan ini gandum. Taib, wa adasiha, dan adas ini ma'ruf biasanya di, ini sejenis kacang ya, kacang adas. Wa basaliha, basol, bawang merah. Taib, ini yang dipinta orang-orang Bani Israel. Mereka sudah dianugerahi al-manna wasalwa, anugerah yang luar biasa. Minuman, kalau itu bagian minuman, ini yang minuman yang istimewa. salwa, yang kemarin kita sebutkan daging yang paling nikmat adalah daging burung, dan itu makanan ahlul jannah. Mereka dianugerahi ini oleh Allah Subhanahu wa taala antara terbit fajar sampai terbit matahari. Silakan menikmatinya dan tidak boleh untuk disimpan. Karena terus ada. Enggak perlu untuk ditimbun, enggak perlu untuk disimpan untuk besok. Besok ada lagi. Nikmat yang luar biasa dari jenis minuman dan makanan, ternyata mereka-mereka minta diberikan yang selain itu, ya. Minta sayuran, minta bawang merah, bawang putih, adas, dan yang semisalnya. Baik. Ini tentunya orang-orang yang mungkin bukan orang-orang yang penikmat rasa. Sudah diberikan yang nikmat, kemudian pilih yang kelasnya jauh di bawahnya. Sehingga Nabi Musa alaihissalam mengomentari permintaan kaumnya. Qala lahum Musa, berkata kepada mereka Nabi Musa, atas tabdiluna, apakah kalian minta ganti? Alladhi huwa adna akhas, yang dia itu lebih rendah ya, kelasnya. Billadhi huwa khair, dengan yang dia itu lebih baik darinya. Kalian sudah dikasih yang enak, ternyata minta yang kelas-kelas biasa ya. Diberikan nikmat kelas istimewa, kalian minta kelas-kelas yang rendah. Asraf, ini mulia. Al-manna wa salwa, nikmat yang mulia. Nah, kalian kok minta yang rendah dari itu? Atakhudunahu badalah, apa kalian meminta ganti? Wal hamza lil inkar, hamzah ya, atas tabdilun, hamzah di sini untuk pengingkaran ya, bukan untuk pertanyaan. Apakah kalian minta ganti sesuatu yang mulia, istimewa, minta digantikan sesuatu yang rendah? Nah, ini hamzahnya di sini, ini pengingkaran. Fa abau ayyarji'u, mereka enggan untuk meralat permintaannya. Ya, tetap minta sayur-sayuran dan yang sejenisnya. Fada Allah Ta'ala, lalu Musa pun menuruti perintah mereka. Musa mendoakan kepada Rabbnya, meminta itu. Kemudian apa jawaban Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika Bani Israel diberikan nikmat yang istimewa, ternyata minta ganti dengan nikmat yang biasa-biasa saja. Kata Allah, faqala ta'ala ihbitu inzilu, turunlah misran minal ansor, turunlah ke desa-desa ya. Turun saja naam ke desa. Baik. Misr di sini bukan Mesir ya. Jadi Misr yang disebutkan bukan negeri Mesir, bukan. Naam. Baik. Ini Mesir desa atau daerah ya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, naam, turun saja, masuk saja ke desa-desa, ke negara-negara. Naam. Fa innalakum fihi ma sa'altum, fa innalakum, sesungguhnya untuk kalian fihi, di desa itu, ma sa'altum, apa yang kalian minta. Kalau kalian itu minta sayuran, bawang putih, bawang merah, kacang adas, wis gele orang desa saja. Ya. Enggak perlu kalian minta berdoa kepada Allah, wis cari saja ke desa, itu banyak dan melimpah itu. Ya. Itu bukan barang-barang yang istimewa. Ya. Silakan. Silakan cari. Ya. Masuk saja ke desa saja. Naam. Misran, ihbitu misran, fa inna laku fima sa'altu minan nabat. Kalau itu yang kalian minta, sudah, cari aja di desa-desa, banyak itu, melimpah. Ya. Mungkin juga penduduknya di situ sudah enggak doyan dengan itu, silakan cari. Ya. Sudah dikasih kenikmatan yang luar biasa, lah kok minta yang rendahan. Ya. Ini kaum yang tidak punya selera tinggi. Wadhuribat ju'ilat, maka dijadikan alaihim atas mereka zillah, adzul wal hawan, kehinaan. Dijadikan mereka itu hina, wal maskana ay asarul faqr. Dijadikan mereka hina, dijadikan mereka itu masih merasa sebagai orang miskin, asar pengaruh kemiskinan. Minas sukun wal hizzi, ya, dari kehinaan. Fawwa lazimatun lahum, dan ini senantiasa ada pada orang-orang Bani Israel. Wa ingkanu agniya, meskipun mereka itu orang-orang kaya, ya, meskipun mereka itu orang-orang kaya, mereka tetap merasa sebagai orang-orang miskin. Nah, sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan, fala tujad ummah afqar quluban, tidak didapati umat yang paling miskin hatinya, wala abkhal, yang paling bakhil, minal yahud, dibandingkan orang-orang Yahudi, dibandingkan orang-orang Bani Israel. Bal amwal kathira, harta mereka melimpah, ya. Lakin kulubuhum fakirah, tapi hati-hati mereka itu miskin, atharul faqr, ya. Banyak harta yang mereka miliki, tapi hati mereka itu fakir, merasa kurang dan kurang. Makanya Rasulullah SAW beliau menyebutkan, laisal ghina, bukanlah kaya itu melimpahnya harta, bukan. Yang dinamakan orang kaya itu ghinal qalb, hatinya yang kaya, yang tidak merasa butuh dengan apa yang ada di tangan manusia. Itu orang-orang yang kaya. Pada orang Bani Israel, meskipun mereka melimpah hartanya, tapi mereka atharul faqr, masih terasa miskin. Luzuma dirham al-madrub lisikkah, seperti dirham yang ditempa lisikkatihi, terhadap sikkahnya. Baik. Sikkah itu apa? Cetakan dari besi untuk membuat uang, apa itu? Uang koin, uang logam. Ya. Uang logam untuk kalau membuat uang-uang logam itu besi, kemudian ditempa, ya. Nanti kan muncul gambarnya dan macam-macam, itu ada cetakannya, ya. Itu sikkah. Nah, ini besi yang diukir, yang ditulis, ya, untuk cetakan uang. Nah, itu sikkah. Jadi mereka-mereka ini seperti uang koin dirham yang ditempa dengan sikahnya, masih terus merasa perlu dan butuh. Faba'u roja'u bighadab min Allah, mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah. Zalika ay adharbu wal ghadab, dan hal itu, ya, adharbu wal ghadab, tempaan, pukulan dan juga kemurkaan. Bi annahum ay bi sababi, ba ini disebut ba sababiyah, bi annahum, disebabkan mereka itu, annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka mengingkari, mengkufuri tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Tanda-tanda kekuasaan Allah banyak yang telah Allah sebutkan di sini, ya. Yang telah Allah berikan kepada Bani Israel, dibelahnya lautan, kemudian batu yang dipukul memancarkan air, dan airnya tidak sembarangan, sejumlah kabilah yang ada pada mereka, al-manna wa salwa, ini semuanya tanda-tanda kekuasaan Allah, mestinya mereka bisa beriman kepada Allah ya, jika memperhatikan itu. Nah, tetapi mereka tidak ya. Mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan mereka mengingkari, mengkufuri tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyin, dan bukan hanya itu, mereka membunuhi para nabi dari kalangan Bani Israel. Dicontohkan Asyuti ka Zakaria wa Yahya, seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, mereka bunuh. Ini perbuatan Bani Israel, membunuh para anbiya wan nabiyyin bighairil haqqi ay dhulman, pembunuhan tanpa hak, pembunuhan dengan kezaliman. Dzalika bima asau, yang demikian itu disebabkan mereka berbuat kemaksiatan. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Yatajawazunal hadda, mereka melampaui batasannya. Fil ma'asi, dalam kemaksiatan. Wa qarrarahu litta'qid, diulang-ulang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik untuk penekanan. Naam, khanifidina azani wa azakumullah. Baik, ini di antara kejadian yang terjadi antara Nabi Musa dan kaumnya ya, ketika mereka meminta ganti kenikmatan yang luar biasa dengan yang lebih rendah dari itu. Baik, dari ayat ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, bisa kita ambil faedah. Di antaranya kedunguan Bani Israel, safah Bani Israel. Nah, ketika mereka minta ganti nikmat yang luar biasa dengan nikmat yang biasa-biasa saja ya. Ketika mereka mendapatkan al-manna wassalwa, sampai disebutkan para ulama itu nikmat la yujad lahu nadhir, kenikmatan yang tidak ada tandingannya, al-manna wassalwa ya. Wis tidak bisa terwakili dengan bintang berapa, karena luar biasa nikmat al-manna wassalwa. Ternyata mereka minta diganti dengan nikmat yang biasa-biasa saja ya. Baik, ini menunjukkan kedunguan orang-orang Bani Israel. Kemudian juga faedah yang kedua, ayat ini menunjukkan kepada kita jafa'u Bani Israel, kekakuan Bani Israel. Demikian pula juga mungkin kebodohan Bani Israel. Ketika mereka menyatakan kepada nabinya, kepada Nabi Musa alaihissalam, ud'u lana rabbaka, wahai Musa, doakan untuk kami kepada Rabbmu. Mereka tidak menyatakan ud'u lana rabbana, kepada Rabb kita ya, tapi Rabbmu, itu kan Tuhanmu ya. Berarti merasa Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan Tuhannya mereka, itu Tuhannya Musa alaihi salam ya. Doakan kepada Rabbmu, mintakan kepada Rabbmu. Ini kedunguan Bani Israel. Nah, dan juga apa, kesombongan Bani Israel. Baik. Yang semisal dengan ini ya, yang bawa mushaf bisa dilihat di suratul Maidah ayat yang ke ayat yang ke-23. Suratul Maidah ayat yang ke mulai 22 atau 21 ya. Mulai ayat yang ke-21. Di ayat yang ke-20 Suratul Maidah, di ayat yang ke-20, "Udzkuru nikmatallahi 'alaikum." Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada Bani Israel, nah, agar mereka mengingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Wa idz qala Musa liqaumi ya qaum udzkuru nikmatallahi 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Idz ja'ala fikum anbiya, ketika Allah jadikan di antara kalian para nabi, terbanyak nabi itu dari kalangan Bani Israel. Wa ja'alakum mulukan, dan Allah jadikan kalian sebagai para raja. Wa ataakum ma lam yuti ahadan minal alamin, dan kalian diberikan anugerah apa-apa yang tidak diberikan kepada seorang pun di dunia ini. Allah sebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Ya. Nah, ingatlah kenikmatan-kenikmatan itu. Ya. Ingatlah kenikmatan-kenikmatan itu. Taib. Nabi Musa merintahkan kepada kaumnya, "Udzkuru nikmatallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin." Baik. Suratul Maidah ayat 20, mulai ayat yang ke-20. Nah. Siapa yang Mbak Musa? Bro. Terus, bro. Al-Maidah ayat yang 20. Selesai Nabi Musa mengingatkan mereka untuk mengingat nikmat-nikmat Allah pada mereka. Nah, terus lanjut 21. Terus ya kaum, udkhulul ardul muqaddasah. Wahai kaum, masuklah ke negeri yang disucikan. Baitul Maqdis ini kemarin kita sudah singgung. Ya. Ketika diminta untuk masuk ke Baitul Maqdis, sujudan dengan merunduk dan menyatakan hitah, ya, minta ampunan kepada Allah. Allati kataballahu lakum, yang Baitul Maqdis sudah Allah tetapkan untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum, dan jangan kalian mundur. Fatanqalibu khasirin, kalian nanti akan menjadi orang-orang yang merugi. Masuk, masuk ke Baitul Maqdis. Nah, Samir. Lanjut. Ayat ke berikutnya. Qalu, ketika mereka diminta untuk masuk, mereka menyatakan, ya Musa inna fiya qauman jabbarin. Wahai Musa, di situ, di dalam negeri itu ada kaum yang bengis, jabbarin. Wa inna lanadkhulaha, kami enggak mau untuk masuk ke negeri itu. Hatta yahruju minha, sampai orang-orang yang bengis itu keluar dari negeri itu, kami tidak mau. Padahal ini yang merintahkan nabinya, dan Allah sudah menjanjikan itu kalian bisa kuasai. Fa in yahruju minna fa inna dahilun. Kalau nanti mereka keluar dari negeri itu, kami mau untuk masuk. Kalau harus masuk dan perang dulu dengan mereka, kami tidak mau. Nah, ini jawaban mereka. Lanjut. Qala rajulani, ada dua orang di antara mereka yang menyatakan minal ladzina yakhafun, dari orang-orang yang mereka takut kepada Allah. An Allah alaihima, yang Allah berikan kenikmatan kepada keduanya. Udkhulu alaihimul bab, masuklah ya kepada negeri itu, kepada mereka lewat pintu yang kemarin kita singgung. Nah, fa idza dakhaltum, kalau kalian sudah masuk ke negeri itu, fa innakum ghalibun, kalian akan menang, pasti menang, karena Allah sudah menyatakan allati kataballahu lakum, itu sudah Allah tetapkan untuk kalian, kalian bisa menguasai negeri itu. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan bertawakallah hanya kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Ada yang kasih semangat dua orang, ayo masuk, masuk aja. Nah, pasti kalian menang ya. Lanjut. Kalau tetap orang-orang Bani Israel menyatakan, ya Musa, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abadan. Wahai Musa, kami selamanya enggak akan masuk ke situ. Selamanya kami enggak mau masuk ke negeri itu. Madamu fiya, selama orang-orang itu masih di dalamnya. Kalau mereka keluar, kami mau masuk. Selama mereka di situ, kami enggak mau. Ya, karena mereka takut untuk perang. Nah, diperintahkan untuk perang, enggak mau. Mereka harus keluar dulu, kalau sudah aman baru kami masuk. Nah, dan ini jawaban kurang ajar orang-orang Bani Israil. Fadhhab anta wa rabbuka, pergilah kamu sendiri wahai Musa, wa rabbuka, dan Rabbmu, faqatila innahuna qa'idun. Perangilah kalian berdua, kamu dan Rabbmu, dan kami tak duduk-duduk saja di sini. Ini kurang ajarnya Bani Israil. Ucapan kepada Musa alaihissalam ketika memerintahkan mereka untuk perang, nah, jawabannya, kamu dan Rabbmu saja yang perang dengan mereka. Tak tunggu di sini duduk-duduk. Nah, ini kembali ucapan mereka yang tadi kita singgung, wa rabbuka. Ini Rabbmu, itu kan Rabbmu, bukan Rabb kita. Ya. Kamu dan Tuhanmu pergi ke sana perang. Nah, kami tak duduk santai nunggu di sini. Nah, ini saya lagi bukti kedunguan dari Bani Israel. Nah, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah, inna hahuna qa'idun. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah membawakan riwayat bagaimana beda dengan para sahabat. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan mereka untuk perang. Nah, sambutan luar biasa para sahabat ketika diminta oleh Rasulullah untuk perang. Tidak kayak orang-orang Bani Israel. Ya. Terus kamu aja pergi sama Rabbmu, saya tak tunggu di sini. Nek wis menang, saya kita masuk. Nah, baik. Lanjut. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa ahi, ya Rabb. Aku tidak bisa menguasai kecuali diriku dan saudaraku. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin, maka pisahkan antara kami dan antara orang-orang yang fasik. Ya. Nabi Musa sudah tidak bisa lagi memaksa kaumnya. Baik, Masmir. Terakhir, ini terakhir ayat. Qala, maka Allah menjawabnya, fa inna muharramatun alaihim arba'ina sana. Negeri itu, muqaddasah itu, ya, yang disebutkan Baitul Maqdis, Palestine, haram bagi mereka. Haram bagi Bani Israel selama 40 tahun. Mereka tidak bisa menguasai Baitul Maqdis, Al-Ardul Muqaddasah selama 40 tahun. Ya, disebabkan ucapan mereka ini. Nah, yatihuna fil ard, yatihun, mereka kebingungan. mereka berjalan enggak punya tujuan, ya. Enggak bisa menetap di sebuah tempat, yatihun, ya. Ini kan kemarin kita lewati yatih, yang kita artikan padang sahara, ya. Yatih itu secara bahasa bisa padang sahara, bisa kebingungan. Jadi yang dimaksudkan kemarin itu mereka dalam keadaan kondisi bingung, ya. Berjalan enggak tahu tujuannya kemana. Nah, enggak bisa menetap. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Harun meninggal, sampai Nabi Musa meninggal, mereka masih dalam kebingungan selama 40 tahun, ya. Sampai kemudian datangnya Yusa bin Nun, ya. Baru kemudian bisa menguasai setelah 40 tahun. Ini balasan dari Allah dengan karena kekurangan ajaran mereka. Nah, fala ta'sal qaumil fasikin. Baik, ini ikhwan fillah azani wa a'azakumullah, di antara contoh, ya, dari faedah nomor 2 tadi yang kita sebutkan tentang kedunguan Bani Israel ketika menyatakan ud'u lana rabbak. Ya, ud'u lana rabbak. Naam, fadhhab anta wa rabbuka. Pergilah kamu dan Rabbmu, naam, untuk berperang. Baik, inna hauna qa'idun. Kami di sini duduk saja. Baik. Naam. Terus yang ketiga. Faedah yang ketiga dari ayat ini. Anna min ikhtiyari adna ala la'ala. Bahwasanya orang yang lebih memilih sesuatu yang rendahan dibandingkan yang istimewa. Ketika ditawari ternyata memilih yang rendah dibandingkan istimewa. Sabihun bil Yahud. Itu seperti orang Yahudi. Nah, seperti orang Yahudi. Memilih yang haram padahal diberikan yang halal, memilih yang haram. Ya. Itu diantaranya memilih sesuatu yang rendah dibandingkan yang istimewa. Nah, diberikan ada obat-obat yang halal untuk penyakitnya, tapi dia lebih memilih mengkonsumsi obat yang haram, mungkin dengan apa anggapan ini lebih manjur dan mujarab, padahal itu obat yang haram. Nah, itu diantara contoh memilih yang rendah dan meninggalkan yang istimewa. Baik. Kemudian faedah berikutnya. Bahwasanya at-tawassu' fil ma'kal wal masarib fil ma'akil, ya. Bermewah-mewah dalam masalah makan, minum, ba'tsyarul afdal, dan milih yang istimewa dari yang makanan minuman, pilih yang istimewa, ini tidak tercela jika memang tidak melampaui batas. Ya. Dikasih tawaran, kamu mau makan yang mana, menu yang ini, ya, silakan pilih bebas. Ada yang harga 10.000, ada yang harga 50.000. Nah, maka dia pilih yang saya yang 50.000. Nah, selama tidak melampaui batas. Nah, ini makanan menu istimewa, ini nasi putih tok. Nah, ini 5.000. Wes saya tak 5.000 aja. Sabihun bil Yahud, hati-hati. Nah, pilih yang rendahan, ya, padahal tahu yang istimewa. Nah, kecuali memang ada udzur-udzur syar'inya. Nah, baik, diperbolehkan untuk yang milih yang istimewa. Baik. Kemudian juga faedah selanjutnya dari ayat ini, halalnya sayuran dan apa yang tadi disebutkan diminta oleh Bani Israel, al-baqal, timun, kemudian gandum atau bawang putih, bawang merah. Nah, ketika Allah menyatakan ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum, turunlah ke negeri, ya, ke desa, kalian silakan memakannya. Ini menunjukkan boleh. Naam. Kemudian juga faedah yang lainnya yang bisa kita ambil dari ayat ini, celaan Musa kepada Bani Israel, Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Salah Nabi Musa kepada Bani Israel. Kemudian juga faedah yang lainnya dari ayat ini, annal yahud, bahwasanya orang-orang Yahud itu orang-orang yang fakir hati-hati mereka. Orang yang paling fakir dan yang paling tamak. Nah, orang yang paling fakir dan paling tamak, meskipun mereka bergelimang harta, hati-hati mereka fakir. Kemudian faedah berikutnya, isbat sifatul ghadab lillah, menetapkan sifat ghadab, marah, murka bagi Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, bahwasanya Bani Israel jama'u bainal ma'asi wal udwan. Orang-orang Bani Israel mengumpulkan antara perbuatan kemaksiatan dan melampaui batas. Naam. Ini ikhwan fiddina azani wa azakumullah. Ayat yang bisa kita baca untuk pagi hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tabarakallahu fiikum.